السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan mulakhasnya, yakni dari kitab yang kedua yang berjudul Qaidul Qaidus Sharaf. Kitab kedua ini judulnya Qaidus Sharaf, benar ya? Apa saya judul kitabnya? Ya, Qaidus Sharaf. Jadi juz kedua yang juz kedua ini judulnya Qaidus Sharaf. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin sampai di poin keempat, yakni tentang lafaz-lafaz yang dikategorikan sebagai isim musanna, ya, di dalam pengirapannya, ya, dikategorikan sebagai isim musanna di dalam pengirapannya. Yang mana disebutkan oleh penulis di sini ada lima lafaz, yaitu isnani, isnatani, fintani, kila, dan kilta. Nah, kemudian beliau menerangkan ketentuan-ketentuannya, di mana beliau katakan keduanya, kila dan kilta, ya, untuk kila dan kilta itu tidak pernah digunakan kecuali dalam keadaan sebagai mudhaf, dan keduanya tidaklah dimudhafkan kecuali kepada dhamir musanna atau kepada isim ma'rifah yang musanna. Jadi enggak pernah dibawakan kepada dhamir jamak atau dibawakan kepada dhamir mukhatab, pasti dibawakan kepada dhamir lil musanna, dan juga dibawakan kepada isim ma'rifah yang musanna. Ya, jadi tidak pernah kasusnya dibawakan kepada isim ma'rifah yang mufrad ataupun yang jamak. Kemudian kemarin kita juga sudah jelaskan, kalau misalkan dia diidhafahkan kepada dhamir, ya, untuk musanna, maka dhamir untuk musanna, maka keduanya itu adalah sebagai taukid, maksudnya kila dan kilta di dalam jumlah tersebut itu berstatus sebagai taukid, dan dia pun di'arab sebagaimana kita mengi'arab isim musanna, ya. Jadi sebagai taukid. Nah, ketika dikatakan sebagai taukid, berarti i'arabnya tergantung mu'akkadnya, tergantung matbu'nya, tergantung yang diikuti, ya. Nah, kemudian kita pun mengi'rab si kila dan kiltanya ini sebagaimana kita mengi'rab isim musanna, yang berarti rafa' dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Nah, sekarang kita bahas pernyataan berikutnya, amma idha udhifa, ya, sampai situ ya. Baik, silakan baca Mas Haider. Amma idha udhifa ilasmin. Gak apa, coba aja baca. Gak masalah, nanti kita bantu. Ila. Iya. Ila ismin ma'rifatin, ila ismin ma'rifatin musanna, musannan, yuf'alani, yu'robani, iya, yu'roba, nasab, iya, yu'roba, iya, idhafah i'rabal isma, mudhaf ilaih dia, i'rabal ismi, iya, al-maqtu mengikuti al-ismi, al-maqturi, iya, yuf'alani sama bunyaril majhul, itu kalimat sendiri. Enggak, yuf'alani itu fa'nya kalimat sendiri, fa'nya saja. Jadi dimulai dari ya itu, dimulai dari ya yuf'alani. Yurfa'ani. Iya. Bidommati. Ya, bidom. Waalaikumsalam warahmatullah. Ha? Bidom. Iya. Iya. Alal. Alal. Ala ya alal alifi, iya, karena hamzahnya tidak ada huruf mad ya. Alal alifi sama juga wazannya yuf'alani, iya, fathah, iya. Iya. Alal alifi. Alal alifi. Iya, alal. Eh, kok bisa ada tanwin? Iya. Baik. Cukup. Habis kan? Oh iya ya. Kok situ? Oh iya benar. Ya lanjut alal alifi. Wa. Lanjut. Sama yuf'alani, cuma ini mudha'af, bina mudha'af, ini bina mudha'af, berarti bina mudha'af. Gimana jadinya kalau bina mudha'af? Pak Rudi, berarti apa bacanya? Ha? Bina mudha'af, bina mudha'af itu tasdidnya berada di mana? Iya, berada di ra kan? Hah? Iya. Nah, itu dia bacanya, Mas Khaidar, wa yujarrani. Lanjut. Wa yujarrani kasrati. Iya, bi kasratin. Yujarrani bi kasrati. Yuqaddarati. Iya. Alal aliti. Aliti. Iya. Ya benar, wa yakunul ismu fi'il mudhari yali, iya, iya, mudhafan ilaihi. Yali, kok yali huma? Iya. Iya. Majruran. Iya, itu khabarnya yakunu. Jadi kasih intonasinya. Majruran khabarnya yakunu. Kita sudah belajar soal yakun kan? Wa yakunul ismu majruran. Nah, begitu. Baik, iya, ahsanta, Mas Khaidir. Ya, kita ulangi sekali lagi. Amma idza udhifa ila ismin ma'rifatin musannan fa innahuma yu'rabani i'rabal maqsuri. Nah, jadi kalau tadi kita katakan apabila dia diidhafahkan, maksudnya kila dan kilta, apabila keduanya diidhafahkan kepada isim dhamir, maka kila dan kilta tersebut itu kita i'rab seperti halnya dia isim musanna. Jadi kita anggap dia mulhaq bil musanna. Tapi kalau mudhafun ilaihnya di sini adalah isim ma'rifah musanna, ya, maka dia di'irab sebagaimana halnya i'rab isim maksur. Jadi tidak dianggap sebagai mulhaq bil musanna, tapi dianggap sebagai isim maksur. Bagaimana kita mengi'rab isim maksur? Begitulah kita mengi'rab kila dan kilta. Nah, jadi ada dua ketentuan yang berbeda pada kila dan kilta ini. Apa yang perlu kita perhatikan berarti di sini mudhafun ilaihnya. Kalau mudhafun ilaihnya adalah dhamir lil musanna, maka kila dan kilta itu kita i'rab seperti kita mengi'rab isim musanna. Ya, kita i'rab kila dan kilta seperti kita mengi'rab isim musanna. Yang berarti kalau dia rafa, rafanya pakai alif. Kalau dia nasab, nasabnya pakai ya. Kalau dia jar, jarnya pakai ya. Tapi kalau mudhafun ilaihnya adalah isim ma'rifah musanna, Ya, kalau mudhafun ilaihnya adalah isim ma'rifah musanna, bukan isim dhamir, ya, akan tetapi isim zahir yang ma'rifah, yang musanna, kan begitu, maka si kila dan kiltanya itu kita i'rab seperti kita mengi'rab isim maksur. Apa itu isim maksur? Iya, isim yang berakhiran alif lazimah. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Jadi kita anggap kila dan kilta ini adalah isim maksur, isim yang berakhiran alif. Kila ada alifnya di akhir kan, kilta ada alifnya di akhir. Nah, jadi alifnya itu kita anggap isim maksur, yang berarti gak akan pernah berubah. Seperti misalkan Musa, ya gak akan pernah alifnya itu berubah jadi ya, gak akan pernah. Ya begitulah, gak akan pernah alifnya berubah jadi ya, dan begitu. Nah, begitu pula dengan kila dan kilta, kalau mudhafun ilaihnya adalah isim zahir ma'rifah musanna. Ya, apabila mudhafun ilaihnya isim zahir ma'rifah yang musanna. Ya, isim ma'rifah zahir yang musanna. Nah, begitu. Jadi berarti fayurfa'ani bidhammatin muqaddaratin, karena dia isim maksur, maka berarti kalau dia rafa', rafa'nya pakai dhammah muqaddarah di atas huruf alif tersebut, alal alif, di atas huruf alif yang ada di kila, yang ada di akhir itu, di atas huruf alif yang ada di kilta, yang ada di akhir itu. Karena apa? Karena dia dianggap isim maksur, dia di'rab sebagaimana kita mengi'rab isim maksur. Dimana kalau kita lihat di tabel, ya di tabel buku muyassar, itu isim maksur rafa'nya, rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, khafatnya dengan kasrah muqaddarah. Ya begitu juga dengan kila dan kilta, kalau mudhafun ilaihnya adalah isim mu'rab zahir, isim ma'rifah musanna zahir. وَيُنْصَبَانِ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ, dan jadinya pun dia dinasabkan dengan fathah muqaddarah di atas huruf alif tersebut. Jadi enggak berubah menjadi huruf ya alifnya. Ya, jadi jangan pula dirubah menjadi huruf ya alifnya. وَيُجَرَّانِ بِكَسْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ, dan dijarkan juga dengan kasrah muqaddarah di atas huruf alif tersebut. Jadi enggak pula kita rubah menjadi huruf ya alifnya. Kenapa? Karena ketika ini kita anggap dia sebagai isim maksur, kita kategorikan dia ke dalam isim maksur, yang berarti dia pun di'rab sebagaimana kita mengi'rab isim maksur. Nah, isim maksur dijarkan dengan kasrah muqaddarah di atas huruf alifnya yang ada di akhir itu. Maka kila dan kilta juga dijarkan dengan kasrah muqaddarah di atas huruf alifnya yang ada di akhir itu. ويكون الاسم الذي يليهما مضافا إليه مجرورا. Dan jadilah isim yang terletak setelah keduanya, dan jadilah isim yang terletak setelah keduanya itu mudaf ilaih, lagi majrur. Nah, demikian. Ya, majruran tadi kita sudah sepakati bahwa itu adalah khabarnya yakunu. Tapi mudhafan kenapa bisa nasab, Mas Gulam? Sifat, jadi mudhafan nasab karena dia sifat. Mana mausufnya, mana matbu'nya, mana yang diikutinya, mana isim nasab yang diikutinya. Wah, masa ngikut ke belakang? Yang mengikuti di depan, yang diikuti di belakang. Mas Royan, apa tuh? Mudhaf apa namanya maf'ulun bi? Maf'ulun bi bagi yali. Jadi hima yali hima dhamir hima itu dhamir rafa muttasil atau dhamir nasab muttasil. Hah? Nah, dhamir nasab muttasil. Jadi gimana Mas? Dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil bil madhi bil mudhari bil amr atau bin nahyi. Bil mudhari. Oke, saya hafalkan dhamir rafa muttasil bil mudhari. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna af'ilu naf'ilu. Kok enggak ada ya lafaz lima? Ketawa baru nih. Kok enggak ada lafaz lima di dhamir rafa muttasil. Jadi yang saya hafalkan tadi itu adalah dhamir rafa muttasil bil mudhari dan enggak ada lafaz lima di situ. Nah, dhamir apa ini Pak Rudi Hima? Nasab. Dhamir nasab muttasil ya. Baik, dhamir nasab muttasil bil fi'li. Ya. Oke, coba saya hafalkan dhamir nasab muttasil bil fi'li. Nasarahu nasarahuma. Ya, langsung ketemu ya. Nasarahuma yalihima. Nah, demikian. Jadi ini memang adalah dhamir nasab muttasil bil fi'li. Ya. Yang berarti statusnya sebagai maf'ulun bi, ya, sebagai objek. Nah, jadi mudhafannya sendiri sebagai apa Pak Rudi? Di sini di dalam jumlah ini. Kok bisa nasab dianya? Pak Edi. Mudhafan sebagai apa Pak Edi? Ngartikannya? Baik, ngartikannya. Ya enggak apa-apa lah saya artikan ya. Tapi biasanya kalau udah diartikan ketembak jadinya. Wa yakunu al-ismu alladhi yalihi mudhafan ilayhi majruran. Jadi isim yang berada setelah keduanya, ya, isim yang berada setelah keduanya adalah mudhafun ilaih lagi majrur. Jadi berarti mudhafan mansub karena sebagai khabar. Khabar yakunu. Iya. Khabar yakunu. Tapi tadi kita sepakat majruran khabar yakunu. Ini sifatnya malahan mudhafan yang majrur. Oh, jadi yang majrur itu mudhafannya bukan isim yang berada setelah keduanya. Yang majrur. Isim yang terletak setelah kila dan kilta itu enggak majrur, begitu. Ya, gimana Mas Santa? Mudhafan sebagai apa? Majruran sebagai apa? Emang tadi apa ya? Iya. Wa yakunu al-ismu alladhi yalihima mudhafan ilayhi majruran. Dan adalah isim yang terletak setelah keduanya sebagai mudhafun ilaih lagi majrur. Nah, jadi berarti apa status mudhafan, apa wazifah mudhafan dan apa wazifah majruran. Mas Ridha, gimana Mas Ridha? Wa yakunu al-ismu alladhi yalihima mudhafan ilaihi majruran. Dan adalah isim yang terletak setelah keduanya. Khabar kedua lagi. Hah? Khabar kedua lagi. Bukan? Khabar kedua lagi. Khabar kedua alladhi. Alladhi mubtada, begitu. Alladhi mubtada. Kemudian berarti kok khabarnya alladhi? Kenapa khabar kenapa bisa nasab? Khabar kok bisa nasab? Khabar itu kan minal marfu'at. Hah? Na'at man'utnya? Man'utnya Hima, oh hima. Man'utnya hima. Jadi yang majrur adalah kila dan kilta. Hima itu kembali kepada kila dan kilta. Yali hima, isim yang terletak setelah keduanya. Maksudnya ya, isim yang terletak setelah kila dan kilta adalah mudhafun ilaih, lagi majrur. Kan memang benar kan? Mudhafun ilaih kan apa, isim yang terletak setelah kila, kila dan kilta adalah mudhafun ilaih. Dan karena dia mudhafun ilaih, maka isim tadi pun majrur. Isim yang terletak setelah keduanya majrur. Nah tinggal permasalahannya, kenapa, gimana caranya kok dua-duanya mansub begitu loh. Nah gimana Mas Rayyan? Enggak dapat? Iya. Baik, jangan lupakan adanya kaedah ataupun dhabit ta'addudul khabar. Jangan lupa itu, adanya kaedah ta'addudul khabar, ta'addudnya khabar. Iya. Ya, ta'addudnya khabar. Nah, jadi mudhafan adalah khabar yakunu yang pertama, majruran adalah khabar yakunu yang kedua. Begitu. Ya kan, tapi kan enggak salah, majruran kan memang khabarnya yakunu kan gitu. Jadi mudhafan khabar yakunu yang pertama, majruran. Jadi isim yang terletak setelah kila dan kilta itu selaku sebagai mudhaf juga juga ber-i'rab majrur gitu loh kira-kira. Jadi kalau di bahasa kita nih, enggak di bahasa kita aja, di bahasa kita pun juga jarang pakai dan ya. Tapi biasanya kalau di bahasa kita untuk memperjelasnya pakai dan. Jadi isim yang terletak setelah kila dan kilta itu adalah mudhafun ilaih dan dijerkan, gitulah kalau kita. Kalau di kita ya. Tapi faktanya pun itu enggak selalu juga ya kita pakai dan. Ya, berapa banyak kita menghilangkan dan malahan, yang kalau dalam bahasa Arab justru dannya harus ada. Di bahasa Indonesia justru dannya hilang. Muhammad, Ali, Umar dan Hamid pergi, ya dannya cuma ada di akhir, yang lainnya hilang kan begitu. Iyalah, karena kan yakunu sebagaimana yang kemarin sudah kita jelasin sewaktu di pembahasan ilmu nahwu 40 jam bahwa kana serta saudara-saudaranya itu sebenarnya adalah sesuatu yang dia memasuki mubtada dan khobar. Jadi kana serta saudara-saudaranya itu adalah sesuatu, adalah kalimat berjenis fiil yang masuknya itu mesti kepada mubtada dan khobar. Ya, apa pemahaman kita tentang mubtada dan khobar? Berarti itulah yang ada di kana dan saudara-saudaranya. Bagaimana pemahaman kita tentang mubtada dan khabar? Ya berarti itulah yang ada di kana serta saudara-saudaranya. Wallahu a'lam. Nah demikian. Jelas ya? Jadi wa yakunul ismu, ya ismu marfu berarti karena Mas Khadir, karena sebagai wa yakunul ismu, al ismu marfu karena sebagai iya, isim yakunu, ya. Al ismu marfu karena sebagai isim yakunu. Nah di situ ada alladhi. Alladhi ini hukumnya Mas Khidir, i'rab atau bina? Ya, alladhi hukumnya ya bina. Ya berarti dia termasuk isim mab. Iya. Kenapa dia termasuk isim mabni? Dari mana taunya? Kenapa dia termasuk isim mabni? Pak Rudi, kenapa dia termasuk isim mabni? Ya, kenapa dia termasuk isim mabni? Kenapa dia berhukum bina? Isim isyarah. Isim isyarah ya. Baik, benar Pak. Pak Edi, isim mausul. Jadi alladhi adalah isim mausul. Nah, sudah ingat Mas Khadir, ya kan? Setuju ya, alladhi adalah isim mausul. Nah, apa yang dibutuhkan pada isim mausul Mas Khadir? Iya, mana silahnya? Berupa apa silah itu? Silah itu berupa apa? berupa apa silah, Mas Rayyan? Iya, berupa jumlah. Mana dia silah yang berupa jumlah yang ada di sini? Iya, mana silah mausulahnya? Ya, karena alladzi harus ada silah. Yang silah itu mesti berupa jumlah. Nah, mana dia silah yang berupa jumlah yang ada di dalam kalam ini? Yalihima, itulah silah mausulahnya. Berarti yalihima adalah jumlah fi'liyah. Begitu ya? Ya, karena kan tadi kita sepakat yali adalah fi'il mudhari. Nah, kalau memang yalihima adalah jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya adalah yali, lalu mana fa'ilnya? Karena tadi hima kita sepakat itu adalah dhamir nasab muttasil. Ah, fa'il dari yali, karena jumlah fi'liyah itu kan harus ada fi'il serta marfu'nya. Nah, karena fi'ilnya ini fi'il mu'rab, ma'ruf, fi'il ma'lum, berarti kan fa'il, kan begitu. Nah, mana fa'ilnya? Berupa dhamir mustatir, fa'ilnya ya. Berupa dhamir mustatir, ya. Memang tak bisa dibantah ini kalau udah berupa dhamir mustatir. Tinggal yang ingin saya tanyakan, iya. Aibnya kemana? Ya, si dhamir mustatir tersebut kembali kemana? Nggak tahu. Pak Edi, kembali ke benarkah fa'il bagi yali adalah dhamir mustatir? Benar? Nah, kalau benar, maka dhamir mustatir tersebut aibnya kemana? Kembalinya kemana? Kembali ke alladhi ya. Berarti si dhamir mustatir tersebut kembali kepada alladhi. Siapa yang di alladhiin? Ya, apa yang di alladhiin di sini? Apa yang diyangkan gitu lah ya, bahasa kita ya. Apa yang diyangkan di sini? Mana yang diyangkan? Mana yang dialladzikan di sini? Iya, al-ismu. Masyaallah. Jadi fa'il bagi yali adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada alladhi, yang alladhi adalah sifat bagi al-ism. Jadi alladhi sifat al-ism. Jadi secara gak langsung berarti yang yali adalah al-ism itu. Secara gak langsung berarti yang yali adalah al-ism. Dimana al-ism yali hima gitu loh. Isim itu berada setelah keduanya gitu. Kira-kira demikian. Mendatangi keduanya. Kira-kira demikian. Ya, jadi isim tersebut mendatangi keduanya. Jadi isim yang mendatangi keduanya adalah mudhafun ilaih. Yang keduanya kembali kepada kila dan kilta. Jadi isim yang terletak setelah kila dan kilta, begitulah jadinya bahasa kita. Tapi kalau diartikan secara harfiah ya begitu, wa yakunul ismu, dan adalah isim yang ya, dan adalah isim yang mendatangi keduanya. Ya, begitulah dia. Memberikuti keduanya gitu ya. Ya, memberikuti. Cuma lucu ya, memberikuti keduanya. Jadi isim yang memberikuti keduanya, artinya yang mendatangi keduanya. Atau kalau bahasa kita, bahasa ringan kita, isim yang terletak setelah keduanya. Itulah bahasa simpel kita. Arti apa? Arti di kamus yali ini. Oh iya, berikut. Iya, berikut. Wala yali. Ya, wala yali. Fi'il madinya wala yali. Fima yali, pada apa-apa yang berikut, pada apa-apa yang datang. Ya, jadi datang ataupun hadir ataupun berikut lah. Iya, bukan fa'ilnya alladhi, fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Iya. Iya. Bukan. Alladhi yang sifat bagi isim. Iya. Artinya yang diyangin, ya, yang diyangin oleh alladhi kan gitu ya. Yang dialladhikan oleh alladhi adalah al-ism. Ya, atau dengan simple apa bahasa singkatnya alladhi wadhifahnya na'at al-ism man'ut. Jadi alladhi berarti fi mahalli raf'in. Karena na'at bagi al-ism. Nah, begitu. Dan isi daripada yang, ya, ini kan alladhi kan sifat ini, na'at, ya, sifat. Nah, sifatnya itu apa? Sifatnya itu terletak setelah keduanya, itulah sifatnya. Kan begitu. Jadi sebenarnya tanpa alladhi pun bisa. Sebenarnya tanpa alladhi pun bisa. Ya, ini karena yang menjadi sifat bagi al-ism, intinya ada di alihima, itu dia sebetulnya. Yang menjadi sifat bagi al-ism intinya ada di alihima. Namun secara kaedah itu memang harus ditengahi oleh alladhi, enggak bisa langsung al-ismu yalihima. Karena kalau kayak begitu nanti jadinya yalihima malah jadi khabar yakunu. Enggak bisa jadi sifat bagi yakunu. Kalau misalkan kita bilang wa yakunul ismu yalihima, itu yalihima jumlah fi'liyahnya justru akan menjadi khabar yakunu. Padahal kita tidak memaksudkan yalihima sebagai khabar yakunu. Namun jika tidak ditengahi oleh alladhi, maka secara otomatis jumlah fi'liyah yalihima itu akan menjadi khabar yakunu. Jadi dalam kondisi ini memang dia harus ditengahi oleh alladhi. Gak bisa enggak? Maknanya? Makna yakunu. Berarti isim tersebut adalah yang terletak setelah keduanya. Begitulah dia jadinya. Bukan isim yang terletak setelah keduanya. Jadi beda. Sama seperti perbedaan Muhammad tampan dengan Muhammad yang tampan. Muhammad tampan sudah selesai. Muhammad yang tampan kita betul mendatangkan predikat lain gitu loh. Muhammad yang tampan pergi. Nah, itu baru. Tapi kalau Muhammad tampan selesai, maksudnya selesai jumlahnya gitu. Namun kalau Muhammad yang tampan titik sampai di situ, maka kita mesti mendatangkan predikat baru gitu. Predikat lain, Muhammad yang tampan pergi. Nah, kira-kira demikian. Ya, jadi di sini memang harus disertai oleh alladhi. Walau kita tahu sebetulnya sifat asli dari al-ism adalah yalihima, itu yang diinginkan sebetulnya. Oleh karena itulah kita selalu katakan isim mausul itu wajib ada silahnya. Karena itu isinya, itu esensi dari isim mausul. Inti dari isim mausul, hakikat isim mausul ada pada silah. Iya. Contoh misalkan saya memukul yang berada di depan saya. Nah, berarti sebenarnya apa yang saya pukul? Berada di depan saya kan, bukan yangnya. Ya, jadi yang itu mau enggak mau apa namanya? Mau enggak mau membutuhkan iya, silah tadi. Iya. Nah, begitu. Karena itu esensinya, esensi dari si yang gitu. Saya memukul yang. Kalau kita titik sampai di situ, ya enggak ada esensi gitu, enggak ada hakikat. Saya memukul yang kan gitu. Enggak ada hakikat dia. Tepat. Nah, itulah dia. Makanya di buku selalu kita dapati setiap ada isim mausul maka wajib ada silah. Ya, bahkan sebagaimana yang kita ketahui di dalam Syarah Ibnu Aqil di situ dijelasin salah satu alasan isim mausul itu termasuk isim mabni karena keserupaannya dia dengan huruf di dalam kebutuhan. Kebutuhan terhadap apa? Kalau isim mausul kebutuhan terhadap silah ya, kalau masih ingat. Masih ingat Mas Ulam ya? Baik. Ya, silakan lihat murajaah Syarah Ibnu Aqil ya. Nah, di situ diterangkan. Ya, disebut dengan apa? Iftiqar ya. Jadi apa namanya? Illatul iftiqar. Nah, demikian. Hah? Gimana? Oh, silah itu berupa jumlah. Iya, silah itu harus berupa jumlah. Jadi silah itu silah yang si isim mausul kan? Iya, silahnya isim mausul itu harus berupa jumlah. Tepat. Bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Ya, benar. Nah, jelas sampai ini. Nah, iftiqar itu kan miskin, ya, syibhul iftiqar. Kenapa dibilang dia iftiqar? Karena butuhnya dia terhadap silah, wajib, enggak bisa enggak. Sebagaimana halnya huruf butuh terhadap kalimah lain. Makanya kan definisi huruf apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, kan begitu. Ya, kalau di buku kita, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, kan begitu ya. Atau kalimatun laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Ya, karena butuhnya dia terhadap miskinnya dia. Ya, kan fakirnya dia. Iya. Nah, jadi si isim mausul ini punya keserupaan terhadap huruf dalam permasalahan itu. Makanya disebutlah dengan syibhul iftiqar. Ya, masalah syibah-syibahnya itu ya di Syarah Ibnu Aqil atau di Matan Alfiyah Ibnu Malik itu disebutin ada 4. Ya. Kan begitu. Ya, ada empat alasan ya. Permasalahan kenapa isim-isim mabni itu serupa dengan huruf. Jadi maksudnya di situ Ibnu Malik ingin menjelaskan kepada kita bahwa isim-isim mabni itu mabni dikarenakan keserupaannya dengan dia dengan huruf. Yang keserupaannya ini ada 4 macam, kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan lihat di pembahasan Syarah Ibnu Aqil. Masih di awal-awal itu pembahasannya. Maksudnya enggak terlalu jauh ke belakang ya. Belum terlalu jauh. Ya, kita baca contohnya. Saya ulangi lagi kaidahnya, babitnya, yakni apabila mudhafun ilaihnya kila dan kilta adalah isim zahir ma'rifah musannan, maka kila dan kilta itu kita i'rab seperti kita meng-i'rab isim maksur sebagaimana yang dinyatakan oleh musannif di sini. Nah, contohnya seperti apa? Kilar rajulaini mujtahidani au kiltas sayyidataini mujtahidatani. Ya, kilar rajulaini mujtahidani. Kita di situ dulu. Kilar rajulaini mujtahidani. Susunan apa ini? Mas Khidir. Kilar rajulaini mujtahidani. Susunan apa ini? Iya, susunan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar, berarti jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Hah? Bukanlah. Kok bisa ar-rajulaini mubtadanya? Terus kilanya mau sebagai apa? Iya. Ya, mubtadanya adalah kila, yang khabarnya adalah? Iya. Nah, mubtada sebagaimana yang kita ketahui itu termasuk marfu'at, kan begitu. Ya, mubtada sebagaimana yang sudah kita ketahui termasuk marfu'at. Maka kila karena dia sebagai mubtada, maka i'rabnya pun marfu. Lalu apa tanda rafa'nya kalau dia marfu? Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas huruf alifnya itu. Kenapa bisa dengan dhammah muqaddarah? Bukannya dia mulhaq bil musanna? Di sini dia tidak mulhaq, ya, tidak dinyatakan mulhaq bil musanna sehingga kita i'rab dia sebagaimana i'rabnya isim musanna, tidak. Kenapa? Karena mudhafun ilaihnya kita dapati di sini adalah isim zahir bukan isim dhamir. Nah, begitu. Lalu bagaimana dengan isim zahirnya? Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis, isim zahirnya ya sebagai mudhafun ilaih majrur. Makanya ar-rajulaini bukan ar-rajulani. Karena majrurnya isim musanna memang dengan ya. Jadi kilar rajulaini, jangan pula antum katakan kilar rajulani. Jadi ar-rajulaininya ataupun isim zahirnya itu tetaplah majrur sebagai mudhafun ilaih. Nah, demikian. Ya, karena memang kilar rajulaini, ya, ini adalah tarkibul idhafah, susunan idhafah yang mudhafnya adalah kila dan mudhafun ilaihnya adalah ar-rajulaini. Oleh sebab itu ar-rajulaini bil ya'i li'annahu majrurun. Nah, yang dikatakan idhafah itu karena nun yang mana, Mas? Nun yang mana, Pak? Ar-rajulaini. Nah ini, oh bukan, itu nun imbuhan isi musanna. Oh, ya, iya. Alif dan nun atau ya dan nun, ya masih ingat ya, imbuhan isi musanna. Masya Allah. Ya, bukan ya, bukan karena itu. Susunan idhafah ya itu sudah kita terangkan pada sewaktu kita membahas tentang asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah itu salah satu ketentuannya adalah harus berupa susunan idhafah. Nah kemarin waktu itu kita terangkan secara detail apa yang dimaksud dengan susunan idhafah. Nah dari mana kita bisa mendeteksi susunan idhafah ataupun tidak? Ya bisa jadi dengan keterangan yang ada seperti di sini. Di sini kan langsung diterangkan bahwa kalimat yang keduanya adalah mudhafun ilaih, sebagaimana yang diterangkan oleh penulis. Wa yakunul ismul ladzi yalihima adalah mudhafan ilaihi. Nah berarti karena memang sudah ditetapkan bahwa isim yang terletak setelah kila dan kilta adalah mudhafun ilaih, ya jangan pernah bilang yang lain, karena memang sudah mereka tetapkan bahwa itu adalah mudhafun ilaih. Nah begitu. Atau juga bisa dari ya mengenali susunan idhafah itu bisa dari membahas susunan idhafah secara terperinci di pembahasan ataupun di bab khusus tentang susunan idhafah insyaallah nanti. Ya demikian. Nah kalau di sini kan memang sudah langsung ditetapkan oleh beliau ya. Dia langsung katakan bahwa isim yang terletak setelah kila dan kiltanya itu adalah mudhafun ilaihi. Ya sudah, kita nyatakan saja mudhafun ilaihi. Nah begitu. Ya karena memang sudah penulis bilang. Jadi kalaupun ada yang bertanya, dari mana kau tahu bahwa ar-rajula ini adalah mudhafun ilaih? Tunjukkan saja ini dia yang bilang begitu. Ya kan begitu ya. Atau kalau memang antum ingin jawaban ilmiahnya, ingin bisa menjelaskan secara ilmiah ke orang yang bertanya, maka bahaslah susunan idhafah secara detail di pembahasan khusus tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Wallahu a'lam. Nah begitu. Jelas? Ya, ah. Kalau iya. Ma'rifah pasti susunan idhafah. Nakirah ketemu ma'rifah pasti susunan idhafah. Enggak juga. Iya. Ya, enggak juga demikian begitu. Jadi nakirah ketemu ma'rifah, udah bisakah kita pastikan bahwa itu adalah susunan idhafah? Enggak mesti juga. Enggak selamanya juga demikian begitu. Karena ada banyak nanti kita dapati isim nakirah ketemu isim ma'rifah namun tidak bisa kita nyatakan dia sebagai susunan idhafah. Contoh ya, baraba kitaban Muhammadun, atau qara'a kitaban Muhammadun. Kitaban isim nakirah, Muhammad isim ma'rifah. Oh, faktanya tidak kita nyatakan sebagai susunan idhafah. Qara'a kitaban Muhammadun. Muhammad telah membaca sebuah buku. Isim nakirah ketemu isim ma'rifah, kitaban Muhammad, tapi tidak kita jadikan sebagai sebagai susunan idhafah. Enggak juga. Tidak selamanya bisa demikian. Wallahu a'lam. Mafhum kira-kira? Ya, jadi ya dalamilah tentang permasalahan susunan idhafah. Ada pertanyaan lain? Iya. Bukan sekalian majrur. Memang mudhafun ilaih ketentuannya yang i'rabnya harus majrur. Begitu. Okay. Hah? Iya, majrur itu jar. Heeh. Oh, maksudnya yang menjarkan. Oh, pertanyaan bagus ya. Yang menjarkan adalah mudhaf. Ya. Yang menjarkan si ar-rajula ini adalah si mudhaf ataupun si kila di sini. Ya. Di kasus ini adalah si kila. Itulah yang menjarkannya. Dan perlu diketahui yang menjarkan itu tidak harus huruf jar, ya. Yang menjarkan itu ada ya nanti kita akan bahas ya. Apa saja amil yang menjarkan? Sama seperti rafa, yang merafakan itu ya sebagaimana yang kita ketahui ada 7 kan ya. Yang menasabkan nanti ada 15, yang menjarkan nanti ada 3, nanti kita sebutkan. Intinya tidak hanya huruf jar yang membuat isim menjadi majrur. Ya demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi untuk kilta sayyidataini mujtahidatani, ya ini sama kasusnya ya, mubtada khabar. Yang berarti kilta marfu'un bidhammatin muqaddaratin, ya marfu'un bidhammatin muqaddara alal alif, gak bisa kelihatan ya, mana'a min zuhuriha at-ta'adzur, mustahil ya, gak bisa kelihatan karena alasan enggak mungkin diperlihatkan. Nah, begitu. Adapun as-sayyid as-sayyidata ini ya mudhafun ilaih majrur, yang mudhafnya adalah kilta. Contoh, ra'aitu kilar rajulaini kilta au kilta sayyidataini. Nah, ini keadaan nasab ya. Kalau di sini keadaannya nasab, ra'aitu kilar rajulaini, maka mansubun bi fathatin muqaddarah 'ala al-alif. Kemudian contoh lain, marartu bi kilar rajulaini au bi kilta rajulataini bi kilta sayyidataini, halatul jar, keadaannya jar. Maka kila yang ada di bikila ya, kila yang ada di marartu bikila itu majrurun bi kasratin muqaddaratin 'ala al-alif, mana'a min zuhuriha ta'dzur. Semakin berat ya. Kita cukupkan aja lah ya. Ini pun insya Allah nanti kita sambung apa-apa. Ini dikit aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.